hari itu kembali melakukan hal yang tak mungkin, menelusuri jalan pikiranmu saat ini membuatku tak berhenti berpikir. Apa yang telah berubah sikapmu padaku? Oh, adakah yang ku tak pernah tahu? Jika ada sesuatu yang membuatmu gelisah, yang kau ingin katakanlah, yang kau mau katakanlah padaku. Tak ingin kau merubah keadaan ini. Aku merindukan kamu yang dulu. Apakah ku harus meninggalkan semua kehidupanku, semua yang tak kau suka? Apakah ku harus tak lagi menjadi diriku? Kamu yang dulu.